قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis Aisyah diriwayatkan dari beliau oleh kemenakannya Urwah ibnu Zubair, anaknya Asma bintu Abu Bakar, dengan suaminya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anil jami'. Ia bercerita bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya bahwa Aisyah pernah berkata kepada Nabi SAW, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashad min yawmi Uhudin? Ya. Hal ata alayka yawmun kana ashad min yawmi Uhudin? Ini pertanyaan dari Aisyah dan itu terjadi setelah perang Uhud. Kita sudah belajar bagaimana cobaan yang dialami oleh Nabi dalam perang Uhud. Beliau sendiri terluka, wajahnya terluka, giginya patah, dan para sahabatnya banyak yang gugur dalam medan, di medan perang tersebut. Pamannya Hamzah di salah satu dari korban dan dia dimutilasi dan banyak yang menyedihkan Nabi SAW. Berat terasa oleh Nabi. Aisyah bertanya, apa ada sebelum perang Uhud itu kamu mengalami hal yang lebih berat dari itu, cobaan, ujian yang dialami dan dilalui oleh Nabi SAW? Itulah pertanyaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqal, maka Nabi menjawab, laqad laqitu min qaumiki, dan aku telah merasakan dari penentangan kaummu, yaitu orang Mekah, ya. Aku telah merasakan, mendapati dari penentangan kaummu, wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah, dan yang paling besar, yang paling berat yang aku dapatkan dari mereka adalah pada hari Aqabah. Pada hari Aqabah, Aqabah ini bukit. Ya. Aqabah artinya bukit. Dan dinamakan Aqabah karena Nabi SAW berada di Aqabah, di salah satu bukit di sana, atau yang nanti akan ada ancaman untuk diangkatnya bukit atau gunung, ya, bukit atau gunung. Ini yang diinginkan oleh Nabi, bahwa yang aku terima, yang paling berat aku rasakan, yang dilakukan oleh kaummu kepadaku adalah pada hari Aqabah. Iz aradtu nafsi ala bni Abdilalil. إذ أردت نفسي على ابن أبدي يليل ابن أبدي كلال. Ketika itu saya menghadapkan diri saya kepada seseorang atau kabilah, yaitu kabilah ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal. Ini seseorang namanya Abdi Yalil, ya, orang jahiliyah. Ibni Abdi, nama ayahnya Abdi Yalil, dan nama kakeknya Abdi Kulal. Ya. Kulal dengan Yalil ini bukan nama Allah. Ya. Saya sampaikan, saya hadapkan diri saya kepada mereka untuk menyatakan bahwa saya ini seorang Rasul, saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sebagaimana dalam sirah Nabawiyah. Dia pergi ke Taif. Ini kejadiannya di Taif. Ibnu Abdi Yalil, Ibnu Abdul Kulal ini di Taif. Salah satu dari tokoh di Taif yang didatangi Nabi, dan bukan hanya beliau. Ya. ada beberapa orang tokoh, pemimpin suku, pejabat-pejabat penting di Taif, ya, yang dia datangi dan menawarkan atau menyampaikan dirinya bahwa dirinya adalah seorang rasul, utusan Allah, dan dibacakan ayat-ayat Quran. Dan dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada mereka ketika menyampaikan, ya, ini yang mesti saya sampaikan. Kalau kamu menerima, ya alhamdulillah, dan bila kamu menentang dan tidak menyukainya, maka tidak perlu kamu berbuat apa-apa, tidak perlu kamu mengusir saya akan pergi meninggalkan Taif ini. Itulah ungkapan Nabi. Tidak perlu kamu mengusir, tidak perlu mengakuin apapun juga. Ya, ketika saya tahu kamu tidak menerima, maka saya akan pergi. Begitu ia katakan kepada semua yang ia jumpai. Ada beberapa orang, hampir 10 orang atau lebih yang dia jumpai beberapa malam dia di Taif. Ya. Yang ia jumpai adalah tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, dan itu yang ia sampaikan. Kalau kamu meyakini dan menerima, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka kamu tidak perlu repot-repot. Saya akan tinggalkan setelah kalian menyatakan tidak suka. Ya. Setelah kalian mengatakan kami tidak menerimanya, maka saya akan pergi meninggalkan Taif. Tetapi mereka tidak mengungkapkan itu. Mereka tidak mengungkapkan itu. Setiap mereka yang dijumpai hanya ngangguk-ngangguk saja. Ternyata di belakang mereka bermain jahat. Ya. Nanti akan kita sebutkan. Ya, ini yang disampaikan Nabi di sini. Iz aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ini ringkasannya dari Nabi. Mereka atau ia tidak menerima apa yang saya tawarkan kepada mereka, yang saya hadapkan kepada mereka. Fantalaqtu, maka saya pun pergi. Ya. Pergi. Wa ana mahmumun, dan saya ketika itu benar-benar dalam keadaan ya galau, ya sedih yang luar biasa. Bayangkan di Mekah dia sudah tidak ada lagi yang menerimanya, dan padahal mereka kerabat-kerabatnya. Di Mekah itu kerabat-kerabatnya, semua orang yang dikenalnya, orang yang menyayanginya, dan tidak ada yang memperhatikan dan yang menerimanya. Maka dia pergi ke Taif, dan ternyata di Taif juga tidak seperti yang ia bayangkan. Maka dia keluar dari Taif, mulai berangkat seperti yang ia sampaikan, untuk meninggalkan Taif dalam keadaan mahmumun galau, ya, sedih, ya. Pokoknya perasaan yang luar biasa, mungkin bisa kita bayangkan, ya, ketika dia tidak diterima di mana pun, di kampungnya tidak diterima, di luar pun tidak diterima. Tempat yang berdekatan ketika itu hanya itu, Taif dengan Mekah. Wa ana mahmumun, ini Nabi yang bercerita. Ya. Di sini mahmumun apa artinya? Kalut. Kalut. Kalut. Ya. Kemudian wa ana mahmumun ala wajhi. Ya. Jadi orang yang kalut, orang yang galau, orang yang bersedih, ya, itu nampak di wajahnya murung. Ya. Dia berjalan itu seakan-akan tidak tahu arah. Itu yang terjadi sekarang ini. Tidak tahu arahnya, dia kemana melangkah. Langkah kaki berat, arah tujuan tidak ada, perhatian kepada sekitar pun tidak ada. Ya. Itulah yang diceritakan Nabi keadaan beliau saat pergi. Ya. Falam astafik illa biqarnith tha'alibi. Dan saya tidak sadar, ya, kecuali sudah berada di Qarnith Tha'alib. Qarnith Tha'alib ini nama tempat, ya, nama tempat. Qarn itu tanduk. Tha'alib jamak dari Tha'alib, yaitu serigala. Ya, serigala. Ini nama tempat yang dinamakan dengan tanduk serigala. Yang dimaksud adalah gunung, anak gunung. Jadi ketika ada gunung besar, nah, di sisinya ada gunung kecil, dan disitulah di gunung kecil itu dinamakan tanduk. dinamakan dengan Qarnul Tsa'alib di salah satu tempat di luar Taif dan mengarah ke Mekah. Ya, mengarah ke Mekah. Falam astafik illa biqarni Tsa'alibi farafa'tu ra'si. Tiba-tiba dan saya mengangkat wajah saya ke langit. Fa idza ana bisahabatin qad adallatni. Tiba-tiba saya dinaungi oleh sekumpulan awan, awan tebal. Ya. Di atas Nabi ada awan tebal. Fa nadhartu, saya lihat dengan seksama, fa idza fiha Jibril. Ternyata di situ ada malaikat Jibril. Fanadani, maka malaikat Jibril memanggilku. Faqal, kata malaikat Jibril, innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Ya, ucapan kaummu kepadamu itu ucapan menghina, mencela, mempermainkan. Ya. Wama ruddu alaika, dan penolakan mereka terhadap dakwahmu. Ya. Kata Jibril, wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah sungguh telah mengirimkan kepadamu malaikat gunung. Ya, jadi malaikat itu banyak tugas-tugasnya sesuai ditentukan oleh Allah. Ada malaikat yang mengurusi gunung, ada malaikat yang mengurusi awan di atas, ada yang malaikat yang mengurusi hujan, ada yang malaikat mengurusi ya tumbuhnya tanaman-tanaman, ada malaikat yang mengurusi janin dalam rahim bahkan. Ya. Banyak malaikat-malaikat Allah yang tugasnya luar biasa dicipta oleh Allah untuk mengurusi makhluknya. Maka malaikat gunung ini dikirim oleh Allah untuk dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dikirim malaikat gunung itu kepadamu lita'murahu bima syi'ta fihim. Menunggu perintah apa yang kamu mau. Ya. Jadi dikirim untuk melaksanakan tugas yang kamu perintahkan. Tentu yang berkenaan dengan gunung ya, adalah urusan gunung. Ya. Qala fanadani. Maka dua malaikat itu pun memperkenalkan dirinya kepadaku. Kata Nabi, ia memanggilku. Fanadani malakul jibal. Dan memanggilku malaikat gunung tersebut. Wasallama alayya, dan mengucapkan salam kepadaku. Ya. Mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ini pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat, apa yang diberitakan oleh Allah bahwasanya malaikat itu berselawat dan juga mengucapkan salam untuk Nabi. Apalagi ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengucapkan salam, tsumma qal. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak." Ya, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan-perkataan kaummu kepadamu ketika mereka menentang dakwamu. Wa ana malakul jibal. Ya. Dan saya tadi mengatakan dua malaikat ya. Nah, satu malaikat. Ya. Wa ana malakul jibal, dan saya adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta fama syi'ta. Ya. Wa qad ba'athani rabbuk. Rabbmu mengutus saya kepadamu lita'murani, agar engkau perintah saya bi amrika, dengan perintah apapun juga. Ya. Fama syi'ta. Apa yang kamu perintahkan kepadaku? Apapun yang kamu suka yang berkenaan dengan gunung. Jangan dengan sungai, tapi dengan gunung. Apa yang kamu perintahkan kepada saya? Ditunggu. Ditanya oleh malaikat gunung tersebut kepada Nabi. Kata, karena tidak ada dapat jawaban. Kata malaikat itu, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Bahkan jika kamu menginginkan saya timpakan dua gunung ini kepada mereka, maka saya akan lakukan. Dua gunung yang dimaksud dengan akhshabain itu adalah gunung yang ada di Mekah. Ya, gunung yang ada di Mekah yang besar tinggi. Ya. dan satu lagi yang berdekatan dengan itu, ya, dan terkenal di Mekah. Orang tahu bahwa itu gunung yang terbesar. Ya. Yang satu namanya Jabal Abu Qubais, yang sekarang sudah diratakan, ya, karena bangunan-bangunan sekarang. Jabal Abu Qubais dan kembarnya, ada dua gunung kembar ketika itu di Mekah yang sangat tinggi antara Mekah dengan Taif. Itu yang ditawarkan oleh malaikat tadi, jika kamu ingin saya timpakan dua gunung ini kepada penduduk Mekah dan Taif itu, maka saya akan lakukan. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada malaikat gunung, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Justru yang saya inginkan, yang saya harapkan, Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka-mereka sekarang ini orang-orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah. Ini yang diinginkan Nabi. Nabi tidak ingin orang Mekah dan orang Taif itu habis semua, ya, habis semua. Dan justru yang ia lakukan, sekalipun sekarang ini yang tua-tuanya menentang, saya berharap masih ada yang remaja, yang muda-muda nantinya, anak-anak yang sekarang ini menerima dakwah dan menjadi orang yang bertauhid, orang yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah jangka panjang. Program jangka panjang Nabi. Ya, dia sekarang berhadapan dengan orang yang sangat keras menentangnya, tetapi dia tidak putus harapan. Kalaupun yang tua-tua sekarang ini menentang, di sana kan masih ada anak-anaknya. Masih ada anak kecil, masih ada yang pemuda-pemudanya yang tidak ikut orang tuanya. Nabi masih berharap mereka ini diberi hidayah oleh Allah. Dan ternyata benar. Dari Abu Jahal, ya, dari Abu Jahal yang sangat menentang beliau, anaknya Abu Jahal Ikrimah masuk Islam. Ya, Ikrimah masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal. Walaupun masuk Islamnya ketika penaklukan kota Mekah, tetapi harapan Nabi ternyata terbukti. Program Nabi ternyata terlaksana. Kalau sempat semuanya habis, karena kalau gunung itu semua ditimpakan Nabi semuanya, siapa lagi yang akan menerima? Ya. Tidak ada lagi yang didakwai, karena objek dakwanya sudah habis, orangnya sudah tidak ada. Sekarang kalau orangnya ada, sekalipun umumnya mereka menentang, tapi kan masih ada harapan. Dan ini yang terjadi dalam perjalanan dakwah dari mulai zaman semua para nabi, ya, semua para nabi sampai pengikut-pengikut para nabi. Saya mendapatkan sebuah cerita, ya, cerita dan cerita ini masyhur, kita diceritakan juga oleh dosen-dosen kita. Salah seorang yang dikirim ke satu tempat dalam untuk berdakwah, dan tempat itu terkenal, ya, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran yang mengajak kepada Al-Quran ini sama sekali tidak mau, dan di situ mistiknya, ya, kliniknya luar biasa, ya, orang meyakini bahwa sesuatu gurunya atau kiainya atau orang yang mengajarkan agama itu pada posisi yang luar biasa, memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah, ya. Dan sangat ditakuti. Kepala sukunya ini di benua Afrika. Masuklah orang ini, ya. Dan saya, kalau tidak salah, saya diberitakan ini juga dimasukkan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah Zain, dalam kitabnya 14 Hikmah dalam Berdakwah, ya. Cerita itu. Ini kena masyhur, kita juga mendapatkan cerita tersebut. Dia masuk ke sana bukan berdakwah. Ya. Dia tawarkan dirinya kepada masyarakat tersebut, saya ingin mengajarkan anak-anak kalian Al-Quran. Itu saja. Ya, mengajarkan tahsin. Ya, setelah selesai maghrib mengaji. Diajarkannya anak-anaknya Al-Quran. Ya. Terus. Ya, hari berganti, minggu-minggu berganti, bulan, tahun terus berlanjut, satu tahun, dua tahun diajarkan. Dan luar biasa keyakinan kepada perdukunan ilmu sihir yang luar biasa, sampai saatnya mereka semua berubah ketika kepala sukunya ya menerima, disebabkan oleh cucunya, ya kan, oleh cucunya. Ini kesabaran dalam berdakwah. Nah, hasilnya bukan spontan atau instan. Dakwah ini ibadah, bukan mencari jumlah, tapi menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, petunjuk, dan hasil Allah yang memberikan. Ya, Allah yang memberikan. Bila mana tidak ada seorang pun yang menerima, tugas sudah selesai. Ya. Allah yang menetapkan bahwa tidak ada yang menerima. Dengan tentu prosesnya. Ketika tidak bisa dengan cara ini, lakukan cara yang lain selagi itu disyariatkan oleh Allah dengan ilmu yang benar, pengamalan yang benar. Ya, masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdekatan dengan pamannya dan sangat dekat. Ya. Dari mulai usia 8 tahun. Ya. Dari mulai usia 8 tahun pamannya Nabi ini berdekatan, Abu Talib, menyayangi Nabi, dekat dengan Nabi, sampai beliau sendiri meninggal dunia. Ya. Tidak akan mungkin Nabi tidak mengajaknya dengan baik. Nabi sangat mencintainya. Tetapi karena Allah tidak menakdirkan dia mendapat hidayah, maka dia tidak menerima. Sampai sakit, ketika dia sakit yang mengantarkan dia kepada kematian, Nabi masih berharap. Dan bahkan minimal yang ia inginkan adalah kalimat la ilaha illallah. Sekarang ini cukup pamanku, katakan saja la ilaha illallah. Ya, kata Nabi, saya nanti akan berada di depanmu untuk membelamu. Bukan menyatakan keimanan di dunia, tetapi nanti saya akan berusaha tegak di hadapanmu. Uhajjulaka biha indallah. Dengan kalimat yang kamu ucapkan walau satu kali sebelum kematian ini, nanti saya akan berusaha punya kekuatan, punya dasar hukum untuk tegak di hadapanmu sebagai pembela. Satu kalimat itu, tapi walau setengah kalimat, nama Abu Talib mengucapkannya, walau setengah kalimat. Apalagi di sana ada yang menghasutnya, provokatornya. Dan lihat bagaimana petunjuk, terkadang petunjuk itu para provokator mengaitkan dengan leluhur, ya, dengan kebiasaan turun temurun. Makanya terkadang orang tua sendiri, kata mereka berdua yang juga provokatornya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Padahal kalimatnya sederhana, tetapi ini menutup hidayah. Ya. Ya, menutup hidayah. Sederhana, apakah kamu tidak suka lagi dengan ajaran leluhurmu, dengan kebiasaan orang tua-tuamu, dengan kebudayaan yang turun-temurun didukilkan kepada kita? Tidak ada kehormatan kepada budaya, kepada kebiasaan orang tua-tua? Ini yang diungkapkan, cuma itu saja. Berhasil untuk menutup celah masuknya hidayah ke dalam hati Abu Talib. Bahkan dia dengan tegas mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Biarlah saya tetap dalam ajaran nenek moyang saya. Ya. Padahal Allah SWT mengatakan, kalau sekiranya nenek moyang kalian itu dalam keadaan sesat, kalian ikuti juga. Ini untuk umat sebelumnya, bukan Abu Talib. Tapi sebelum-sebelumnya alasan mereka seperti itu, umat Nabi Nuh. Dari semenjak subuh kemarin sampai tadi pagi, cerita mulai dari zaman dari umat Nabi Nuh yang mengatakan, biarlah kami ikuti ajaran nenek moyang kami. Ya. Kata Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim juga mengatakan demikian. Kalau sekiranya nenek moyang kalian itu sesat, kalian ikuti juga. Ya pokoknya ajaran nenek moyang. Ya. Sesat atau sesat bukan urusan. Itulah penutup pintu hidayah. Ya. Itu penutup pintu hidayah. Jadi kembali kita kepada Nabi SAW dengan pamannya yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan hidayah atau membukakan pintu hidayah untuk pamannya, tetapi ternyata tidak bisa. Bahkan hanya untuk sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, dan tidak menjamin dia untuk masuk surga, tetapi untuk tegak bersamanya di hadapan Allah. Itu saja yang akan saya ceritakan nanti. Ya, bahwa engkau telah berjuang mati-matian untuk membela saya, menolong saya berpuluhan tahun lamanya, dan engkau sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum kematian. Jadi kata la ilaha itu yang membuat Nabi punya kekuatan untuk tegak di sampingnya. Ternyata dia tidak mengucapkan walau setengah kata. Ya. Jadi dakwah ini proses, bukan instan. Ya. Bukan baru satu dua kali kita sudah harus mendapatkan jumlah yang besar. Satu dua kali kita berdakwah, kita harus sudah punya masjid besar. Tidak ada berpindah-pindah. Tidak ada diusir ke sana kemari. Tidak, proses. Ya. Dan Allah sudah berikan. Tetapi ini juga tidak terlepas dari rintangan, cobaan. Baik itu cobaan di dalam sendiri atau cobaan dari luar. Ya. Biasanya kalau dakwah sudah berkembang, ya, akhirnya bertentang satu sama lain. Yang awalnya bersahabatan, akhirnya bermusuh-musuhan. Nah, ini termasuk proses. Ya. Jadi, sudah mulai mengedepankan diri sendiri. Bukan untuk agama lagi. Saya kan sudah berbuat seperti ini, kenapa saya tidak dihargai lagi? Ya. Padahal dari nol ini, kalau RJ ini seperti ini, kalau dari nol RJ ini saya di sini, ya, kenapa saya tidak dihargai? Dakwah untuk menghargai, untuk dihargai, atau kamu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Taala? Kalau kamu tidak ada, ya, Allah akan ganti dengan yang lain. Ya. Allah ternyata yang sebenarnya memberikan anugerah kepadamu, dipilih kamu untuk bergerak di jalan dakwah. Bukan kamu menjadikannya sebagai sarana untuk dihargai. Ya. Nah, ini yang perlu kita camkan dalam berdakwah. Kembali kita kepada hadis. Ya. Nabi SAW luar biasa. Kalaupun sekarang mereka tidak menerima, orang tua-tuanya atau umumnya tidak menerima, di sana kan masih ada bayi-bayi, masih ada anak-anak remaja. Kembali kita juga ke cerita yang tadi saya singgung. Tidak ada sama sekali dia menyampaikan ceramah. Dia mengajarkan Al-Quran saja. Tetapi tentu ketika dia menjelaskan, oh ini ketika mengucapkan lafaz Allah, dia mengatakan tajwid itu, lafaz Allah itu kan lamnya itu lam yang besar. Ya, Allah. Ya, dari lamnya saja itu sudah besar, kemudian dia, Allah maha besar. Ya, mulai dia tanamkan kepada anak-anak itu ketika dia mengajarkan kata-kata dalam Al-Quran. Ketika kan menambah kekuatan hafalan, kalau memahami maknanya juga, itu yang diinginkan. Ternyata luar biasa. Sampai nanti hafalan anak itu sampai kepada masalah sihir, masalah menuhankan selain Allah Subhanahu wa Taala, dimulai masuk. Itu pun bukan setelah satu minggu, bukan setelah satu bulan. Setelah mereka hafal sampai ke ayat-ayat itu, bukan dia bawa, oh, coba buka halaman ini, enggak. Ketika mereka hafalan sampai ke sana, baru dia masuk. Ya. Dan dia tidak cepat ingin hasilnya. Ternyata luar biasa. Kata yang bercerita, kampung itu semuanya berada di atas Al-Sunnah. Dan meninggalkan sihir, meninggalkan semua penyimpangan. Ya. Karena memang yang membuka, yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang membukakan pintu hidayah. Sehingga perjuangan yang sudah bertahun-tahun itu, hasilnya luar biasa. Ini yang pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi SAW dalam dakwahnya, dia jangka panjang. Kalau sekarang tokoh-tokoh orang-orang yang dikenal dengan tokoh agama, ya, nampaknya begitu keras untuk menentang dakwah yang dibina di atas kitabullah dan sunnah Nabi, dan mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah, mengibadati Allah, memperbaiki ibadah sesuai dengan tuntunan SAW, dan tidak membawa kepada kelompok tertentu, tidak mengangkat bendera tertentu, dan bahkan sikap kepada penguasa tidak ada unsur gerakan-gerakan radikal, dan semuanya mengajak untuk memperbaiki diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala. Ada juga yang menantang dan menuduh yang bukan-bukan. Lanjutkan. Orang ini kemungkinan yang berdakwah ini meninggal duluan dan dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, atau kemungkinan yang menuduh dan yang melawan itu, yang menentang itu, yang meninggal duluan. Sudah sekian banyak penentang dakwah sudah mati. Ya. Dan sebutannya sebutan yang tidak baik. Abu Jahal, ya. Abu Lahab. Ya. Nah, sekarang kita di pihak mana? Apakah di pihak Abu Bakar, di pihak Rasulullah, para Nabi, ikut Nabi, atau di pihak orang-orang yang menentang dakwah? Itu yang memposisikan diri kita. Ya. Kita lanjutkan. Hadis setelahnya 4591. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya wa Qutaibah ibn Sa'id kilahuma an Abi Awanah qala Yahya akhbarana Abu Awanah anil Aswad ibn Qais an Jundub ibn Sufyan qala damiyat isba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal masyahidi faqal hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ini ucapan Nabi kepada jarinya. Kata Jundub ibnu Sufyan, ya, menceritakan bahwa jari Nabi pernah terluka dalam sebuah peperangan. Damiyat isba'u Rasulullah sallam fi ba'dil tilkal masyahid. Al-masyahid adalah peperangan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada jari jemarinya tersebut, hal anti illa isba'un damiti. Tidaklah engkau ini kecuali jari jemari yang terluka. Ya, jari jemari yang terluka. Kemudian dikatakan wa fi sabilillahi malikilakiti. Terlukanya kamu, ya, itu di jalan Allah. Ya, terlukanya kamu di jalan Allah. Jadi semuanya, semua ujian, semua cobaan, semua rintangan itu diyakini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlukanya kamu itu darah yang mengucur, itu bukan sia-sia. Tidak sia-sia. Ya, tidak sia. Yang pertama dia mengatakan ini cobaan yang ringan, kemudian dia mengatakan ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan di jalan Allah apa yang kamu alami, yang kamu dapati, yang kamu rasakan, itu semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sampai terluka, ya, terluka, dan di perang Uhud itu lebih lagi, lebih dari jari jemari, bahkan patah giginya, ya, bahkan pecahan pelindung kepalanya, besinya itu menancap ke dalam pipinya sampai ujungnya ke gusinya, saking dalamnya. Para sahabat tidak tega untuk mencabut dengan tangan, ya, begitu mengagungkan dan memuliakan Nabi. Ada yang meranikan diri mencabutnya dengan giginya. Gigit kuat-kuat kemudian tarik. Ternyata giginya yang patah. Ya. Radiyallahu ta'ala. Hadis setelahnya, 4592. Imam Muslim mengatakan, wa haddathanahu Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an ibn Uyainah anil Aswad ibn Qais bihadal isnadi wa qala kana Rasulullah sallam fi gharin fanukibat isba'uhu. Ya. Ini berada di goa, ya. Berada di goa. Al-Imam An-Nawawi mengarahkan makna ini, kalimat ini, ke makna berperang. Jadi goa ini bukan goa yang kita pahami, tetapi maksudnya di tengah-tengah pasukan perang. Ya. Berada ketika itu dibawa di salah satu di tengah-tengah pasukan perang, kemudian tangannya terluka. Ya, ya seperti yang diriwayat sebelumnya. Cuma di sini kata-kata berada di goa, ketika kita telusuri sejarah Nabi, keberadaan Nabi dalam goa hanya dua kali. Goa yang pertama goa Hira, ya, maksudnya dua goa yang ada dia dalamnya. Goa Hira ketika dia menyendiri untuk bertafakur, memikirkan kondisi umat, ya, dan akhirnya di situ dia menerima wahyu pertama. Diangkat sebagai seorang nabi. Kemudian yang kedua ketika dia bersembunyi, bukan untuk beribadah, bukan seperti di gua Hira, tapi di keberadaannya di gua Thur itu untuk bersembunyi, dan di situ pun dia tidak terluka. Ya. Di gua yang kedua, di gua pertama tidak terluka tentu, di gua yang kedua dia juga tidak terluka. Nanti akan ada riwayat-riwayat, ya, bagaimana Abu Bakar benar-benar melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bahaya-bahaya yang akan mengancamnya. Bahkan dia sangat khawatir ketika pasukan pengejar orang Quraisy sudah berada di mulut goa, ya, karena goa itu mengarah ke bawah lubangnya. Saya belum pernah ke sana, tapi melihat goa, dari alur cerita dan juga dari foto yang ada, ya, mulut goa itu turunnya ke bawah. Kalau orang berada di depan mulut goa dan melihat ke bawah, orang yang di dalam goa itu pasti dilihat. Ya. bukan turunnya begitu, tapi agak turun ke bawah ya, bukan datar atau bukan juga mendaki. Tapi kalau orang melihat ke kakinya ke arah bawah dari mulut gua itu, dia akan melihat apa yang ada di dalam perut gua tersebut. Jadi Abu Bakar ketika melihat orang kaki-kaki mereka sudah ada di mulut gua, kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kata dia dalam Sahih Bukhari, kalau sempat satu saja yang melihat ke bawah, nah sudahlah, mereka pasti akan menemui kita, mengetahui keberadaan kita. Dan dia sangat bersedih. Dia bukan mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan Nabi. Ya. Kecintaannya yang luar biasa dan bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, Mata dzunnu bisnainillahu salithuhuma. Apa yang kamu bayangkan ketika ada dua orang yang berada di suatu tempat, di situ Allah yang melindunginya. Tidak akan mungkin ada yang bisa menyakiti mereka. Nah, itu yang menanamkan keyakinan. Dan bahkan Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad, dalam surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatirkan, sungguhnya Allah bersama kita. Makanya sebagaimana orang Quraisy tidak bisa, pasukan pengepung rumah Nabi tidak bisa melihat Nabi, maka di goa pun tidak ada yang melihat Nabi SAW. Itulah keberadaan Nabi di goa yang kedua kalinya dan dia tidak terluka. Maka di goa yang mengatakan bahwa Nabi SAW terluka, lalu jarinya mengenai sesuatu yang membuatnya berdarah, itu tidak masuknya di goa yang tadi, tetapi dalam peperangan. Karena kata ghar, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah pasukan. Ya. Ketika Nabi berada di salah satu pasukan seperti hadis yang sebelum ini, maka tangannya terluka dan dia mengatakan kepada tangannya, apalah ini, ya, cobaan di dunia sebentar saja, dan kamu yang kamu dapatkan itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak yang tersisa. 4593. Berikutnya 4594. Terakhir 4595. Cukup? Tanpa dibaca? Saya bacakan. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan anil Aswad bin Qais annahu sami'a Junduban yaqul abqa Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala al musyrikuna qad wuddi'a Muhammadun فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ya, ini cobaan yang lain. Nabi ketika tidak ada lagi nampak bantuan, ya, tidak ada wahyu yang baru, dan dia biasa-biasa saja, maka muncullah kata-kata orang. Nah, itu buktinya. Ya. Dan dia sudah tidak ditolong oleh setannya lagi. Yang mereka mengira adalah setan yang membantunya. Jin yang ada, dia punya khadim. Nah, khadim itu sudah lari dari dia. Kata mereka menuduh Nabi bahwa Nabi bergaul dengan jin, bergaul dengan setan yang membuat dia mendapatkan keutamaan-keutamaan, ada perbuatan, ada tindakan yang di luar kemampuan manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ad-Duha. Ya, ini sebab turunnya surat Ad-Duha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, lihat surat Ad-Duha terjemahannya. Kemudian Imam Muslim mengatakan, hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wal lafdhu li ibn Rafi' qala Ishaq akhbarana wa qala ibn Rafi' hadatsana Yahya bin Adam hadatsana Zuhair anil Aswad bin Qais qala sami'tu Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu yaqul ishtaka Rasulullah sallam falam yaqum lailataini aw thalathan faja'athu imra'atun faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna shaytanuka قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ini kasus yang sama. Datang orang Yahudi, seorang wanita mencela Nabi, ya, karena Nabi sakit 2 hari 3 hari. Nah, sudah nampak tanda-tanda engkau ini sesat. Ya, sakit dan setanmu sudah meninggalkan kamu dan tidak membantumu lagi. Maka turunlah ayat dalam surah Ad-Duha. Terakhir, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Muthanna وابن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. Hadis ini sama dengan dua hadis sebelumnya tentang sebab turunnya surat Ad-Duha, yaitu orang mereka mencela dan menyakiti Nabi dengan tuduhan ketika Nabi sudah tidak ada lagi tanda-tanda menerima wahyu dan dia tidak ada perkembangan, bahkan dia sakit dua hari, tiga hari, tidak ada sesuatu yang baru, ada tuduhan, sudah tampak bahwa engkau hanya pengaku-ngaku saja, yang bersamamu itu syaitan, bukan wahyu dari Allah. Dan Allah hibur nabinya dengan turunnya surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan tidak membencimu, tidak memarahimu. Itulah hiburan dari nabi, dari Allah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hadis yang terakhir di bawah bab yang tadi, bagaimana kerasnya penentangan orang musyrikin dan orang munafikin terhadap Nabi. Kalau kepada Nabi saja begitu berat, maka kita harus mencontoh Nabi SAW. Bagaimana kita harus sabar, harus penuh keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.